curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Diomong sih, diomong aja gue. Ya siki, zamannya zaman angel. Beras larang, lengah tanah ya larang. Si jenis ngelut gawean apa maning aja gue ya. Angelnya orang karu-karuan. Anaknya masalahnya kang. Balanya dewek ya, si bundina gue isinya kur. Gawe surat lamaran bro. Maring Pertamina ngirim. Maring Holcim ngirim. Maring asli motor ngirim lamaran. Ngantek maring Yes Radio ngirim lamaran. Tapi orang-orang sing dibales si Jia. Lah iki mungkin ana masalah ke dengan surat lamarane jenengan. Ya, mulane sinau. Mulane binau. Aja pada sekarpe dhewek iku le gawe surat lamaran. Lah iki nyong dua tips bagaimana cara membuat surat lamaran sing insya Allah gue bisa mendapatkan jawaban. Walah jangan kasus ya. Oke, langsung Bayu dipletek bagaimana tips membuat surat lamaran yang benar. Versi curanmor. Seje kan ya. Tips membuat surat lamaran yang benar gue sih, Cik. Uli ngelebokna lampiran gue aja kakean. Gue sih, Cik, gue aja kakean. Gak nih gawe surat lamaran, gak nih. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan bapak bersama surat lamaran ini, saya sertakan juga, si Cik, fotokopi KTP ramane nyong. Fotokopi KTP ne biunge nyong. Pas foto ukuran 4x6. Zaman nyong lagi di sepiti. 3, surat kelakuan baik seluruh keluarga saya. Dan keluarga nana bodulas. Bodulas lembar dilampirkan. Anak maning si menyertakan bon hutang selama 1 tahun. Ini bon hutang saya. Dah ya berat banget, bo. Anak maning melampirkan proposal permintaan sumbangan pembangunan masjid di lingkungan saya. Dah ya, aduh, jangan. Berikut juga saya sertakan proposal permintaan sumbangan dana pembangunan pos ronda dan gapura. Dah ya, kan banget, bo. Aja kakean uli ngesogi lampiran nang surat lamaran gue miki. Syaratnya sih gampang-gampang baik lah. Fotokopi KTP Nerika, akte lahir, surat kelakuan baik kan penak bok. Aja malah ana proposal permintaan sumbangan dilpukul-pukul kena. Gue jangan gawe masalah gue jeneng aneh. Rika cokan kayak gue, gue didandani. Nah, kemudian tips bagaimana cara membuat surat lamaran yang benar. Yang kedua, ringok nage. Uli nulis surat lamaran, ada kaya nulis SMS. Mau surat lamaran, uli nulis kaya nulis SMS baik disingkat-singkat. Dengan hormat disingkat DGN HRMT. Nah jangan banget, bok. DGN SRTNI, KTRK DGN IKL, Lewi GKRJ, YGDMT, PDSRT KBR, Edisi SRS. Lah sing arep maca surat lamaran model kaya gue ya bengor ya cangkeme ya. Nah, aja disingkat-singkat tadi gawe surat lamaran. Aja kaya nulis SMS bae habane sing kena. Aja gue lo ya. Gue tips sing kedua, didandani gue sing isi cokan pada nulis surat lamaran kaya gue carane. Tips menulis surat lamaran yang ketiga, ringok nake. Uli gawe surat lamaran, bahasane ora usah sok gaul, ora usah sok gaul-gaulan. Gane gawe surat lamaran. Dengan hormat banget, Bos. Halo, Bos. Capek deh. Apa kabar nih? Baik-baik aja dong. Iya kan bener dong. Saya mau ngelamar kerja nih, boleh dong, please dong. Boleh ya, Bo? Lah ya berat banget, Bo. Mau gawe surat lamaran gane kayak gue. Lah ya aduh, Jan. Angel ditampani ya, jor-jore. Kayak nulis surat gue artis, bae. Lah ya berat banget ya. Uli gawe surat lamaran, bahasane ora sasok gaul. Si biasa-biasa bae. Gue tips yang keempat, ringok nage. Uli nulis surat lamaran, bahasane ora usah sok preman. Gane, tanggane nyong winginane nulis surat lamaran, gane ya. Isine jangan sepekena dawet. Eh, Cumi, asal lo tahu aja ya, gue tuh pernah kerja di kantor bokap gue lo. Tapi lantaran gue sering bolos, sama sering ngegodain sekretaris kantor, gue dikeluarin. Setan banget gak sih? Makanya sekarang gue ngelamar kerja di kantor lo nih. Gak usah khawatir soal jabatan deh. Gue sih yang penting dibayar gede sama lo. Oke deh, pokoknya gue tunggu nih panggilan kerja dari lo. Kalau sampai dalam 3 hari belum datang juga tuh surat panggilan, lo bakal tahu apa akibatnya. Perawanmu sih ngasih kencur, kayak curik nanyong. Kurang ajar kok jadi pimpinan ya. Wani-wani ini orang balas suratnya nyong ya. Awas kok ya. Bisa berat banget, Bok. Oke, surat lamaran kayaknya nasang gendut lah ya. Oh, teroris kayak sedangil banget yang harus urusannya kayak gini ya. Gue mudah nih bahasanya dandani maning kan, aja sok preman. Ya preman jauh di preman ngono, tapi yang daerah dewek aja dilibok-libok namarin surat lamaran. Orang dade, orang bakal diterima rika, baru kayak apa caranya. Nah terus, sing selanjutnya, tips bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik. Sing kelima, ringokna. Bahasanya aja sok akrab ya, kadani. Bahasanya aja sok akrab, contohnya. Hai, apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Saya juga ketika menulis surat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga deh kamu juga dalam keadaan baik-baik aja ya seperti saya di sini. Ngomong-ngomong, gimana kabar anak-anak? Sehat kan? Istri bapak pasti juga makin cantik aja nih. Waduh, salam ya apa buat mereka? Oh ya, hampir lupa. Ini, saya bermaksud melamar pekerjaan pada perusahaan kamu. Bisa dong? Gaya mencret ya, si maca tulisan surat lamaran kayak gue mbok. Sing bener, ajak aja gue carane lu nulis surat lamaran, Kang. Ora dadi ya. Walah, Jan. Terus tips bagaimana cara membuat surat lamaran yang betul? Yang keenam. Udah gawe surat lamaran, ora usah mubeng-mubeng, ora usah muter-muter. Sing poin, sing inti nih bae lu. Gane gawe surat lamaran. Dengan segala hormat, setelah saya membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar ternama di ibu kota yang penjualannya mencapai 3 juta eksemplar perharinya, saya sangat tertarik sekali dengan iklan yang Anda muat di halaman 16, kolom 6, seperti pada lampiran surat lamaran saya ini. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan tersebut dan juga sekalian harapan saya. Dengan surat lamaran ini, kita bisa mempererat tali silaturahmi antar kita berdua. Bukankah dalam agama pun telah diterangkan betapa pentingnya artis bersilaturahmi? Kayak pengajian pas bodoh bae akhirnya mbok dan aja bertele-tele aja sih poin-poin bae lo sih fokus-fokus bae ya aja malah ceramah mau nulis surat lamaran malah dadak nulis si hadis Bukhari Muslim lo aja berat banget mbok aja dan anak gue dewek-dewek. Ya wis oke bae lah. Tips bagaimana cara membuat surat lamaran yang bagus dan bisa diterima oleh banyak orang. Monggo dijajal mawon. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.